نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. تذكرون تعريف العدالة؟ ملكة تحمل صاحبها على ماذا؟ على ملازمة التقوى، يعني في غالب معنى ملازمة التقوى هنا الاستقامة في غالب أحواله، على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. الاستقامة في الدين، في السيرة التي تمنع صاحبها من يعني من الكبائر والإصرار على الصغائر، يعني من المفسقة، هكذا على الاختصار. الاستقامة في السير والدين التي تمنع صاحبها من أسباب الفسق، نعم، وتحمل صاحبها على ماذا؟ على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، المروءة ماذا؟ أعطيناكم تعليقا، المروءة لا، أمليت لكم، ما حضرتنا ما المروءة؟ آداب نفسانية، ها؟ ماذا؟ التي تحمل صاحبها على الوقوف على ماذا؟ محاسن الأخلاق وجميل الآداب. نعم، آداب النفسانية، آداب نفسانية التي تحمل صاحبها على الوقوف على ماذا؟ على محاسن الأخلاق وجميل الآداب. كبقسان أخلاق أدب. طيب، makanya terkadang disingkat saja adalah itu, yakni keadilan seseorang, adalahnya adil, sekarang disingkat saja, yakni seorang yang istiqomah dalam agamanya. Nah, orang istiqomah dalam agamanya. Nah, sehingga dia berstatus adil, yakni dia bersih dari kefasikan, nah, faktor-faktor kefasikan dan kerusakan-kerusakan akhlak. Nah, khawarij muru'ah. وضاد الصدر، لابد أن نحفظ، راجع حتى نحفظ ضاد الصدر، أن يثبته، أن يثبت ما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أما ضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، هكذا. طيب، فمنهم من يمشي على ضبط الصدر من الصحابة عبد الله بن عمرو العاص، من التابعين الشعبي، ومن أيضا غير الشعبي، يعني من أئمة الحديث شعبة، ومن شيخ شافعي، من وكيع، وأيضا ما مالك، وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من مشايخ الشافعي أيضا، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، و الذي يعتمد على ضبط الصدر والكتاب، لكن إذا حدث يحرص على أن يحدث من كتاب. أسوته من؟ الإمام أحمد، نعم. ومن أيضا يمشي على طريقة أحمد؟ علي بن المديني. ومن؟ عبد الله بن المبارك، نعم، أبو زرعة الرازي، ابن ليزيل طيب. ومنهم من يشتهر من كان مشتهرا بضبط كتابه، ذكر الشيخ اسمين في الكتاب، من؟ سعيد بن سلامة، ومن؟ شعيب ابن أبي حمزة الذي أثنى على كتابه الإمام أحمد. نعم، إمام أحمد أثنى على كتاب شعيب ابن أبي حمزة. طيب، الذي يضبط ضبط كتاب إذا حدث من كتابه حديثهما مقبول، إذا حدث من حفظه لا يقبل فرد. إذا حدث من حفظه، لأنه إنما يضبط حديثه ضبط كتاب، فإذا حدث من غير كتاب يعني من حفظه من غير كتاب فلا يقبل. نعم، نواصل. وأما الشرطان السلبيان هما، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله: وأما الشرطان السلبيان وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فسيأتي بيانهما بحول الله في مبحث الشذ والمعلل. طيب، ada pun dua syarat salbiyan ya yang sifatnya harus ternafikan dari hadis yang sahih. Keduanya adalah intifa' usyudud, ternafikannya syudud, keganjilan, kekeliruan riwayat, dan intifa' illah, ternafikannya illat, perusak ya yang mencacati hadis. Nah, katanya penjelasannya akan datang pada pembahasan asy-syadz dan pembahasan al-mu'allal. Nanti akan datang pembahasan khusus tentang ini. Baik. Secara, secara makna itu tadi. Ya. Asy-syadz artinya apa? Keganjilan dalam riwayat. Keganjilan di sini maknanya keliru riwayat. Baik. Karena menyelisihi misalkan rawi yang lebih thiqah daripada dia. Nah, memang rinciannya ada di sana, lebih lengkap di sana nanti. Baik. Qawluhu. Berarti lanjut Syekh sekarang menjelaskan penjelasan kelanjutan bait. Nah. An-mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Na'am. Qawluhu an-mithlihi ay fi al-'adalati wa tamam dhabti. Baik. Rawi itu meriwayatkan rawi yang memiliki syarat-syarat yang telah lewat, yaitu rawi itu memiliki adalah, yakni adlun dhabit. Dhabitnya di sini adalah tam ad-dhabit, rawi yang adil dan sempurna dhabitnya. Dhabitnya sempurna. Nah, tidak ada kekurangannya. Sebagaimana kita telah lewati untuk sahih lidzati. Nah, yang membedakan dengan hasan lidzati, ya, sebagaimana akan datang dari segi apa? Dhabt. Karena al-hasan lidzati, hadis yang hasan lidzati, ada rawi di sanad yang dhabtnya, ya, dhabtnya diakui dia menguasai riwayat. Ya, tetapi dhabtnya tidak sempurna sesempurna rawi hadis yang sahih. Pada dobatnya ada kekurangan, yakni khafiful dobat, sebenarnya datang, ya, dobatnya ada kekurangan, tapi bukan kelemahan. Ada kekurangan dalam hal kesempurnaan, kurang sempurna tapi tidak lemah. Adapun jika lemah maka turun ke dhaif. Nah, jadi yang sahih li dzatihi yang memang dhabatnya sempurna. Nah, meriwayatkan dari rawi yang semisalnya yang juga adil dan sempurna dhabatnya. Intinya semua tabaqat jami'u tabaqat arwah fi sanad. Nah, semua tabaqah-tabaqah tingkatan-tingkatan ya rawi yang ada di sanad ya semuanya harus memenuhi syarat ini, semuanya harus adil dan sempurna dhabatnya. Sama itu makna mitli. Kapan ada satu tabaqah yang turun derajatnya dari ini, tiba-tiba ada rawi di situ ternyata bukan tamud dhabat tapi khafifu ad-dhabat, kurang sempurna dhabatnya tapi masih dan diterima riwayatnya, maka tidak bisa dinilai sahih lidati, turun ke hasan lidati. Difahami? Nah. Saya difahami ini dari Imam Ahmad misalkan meriwayatkan dari syekhnya atau pokok di atasnya. Syekhnya Imam Ahmad dari syekhnya lagi, dari syekh-syekhnya Ahmad atau pokok berikutnya. Terus ada satu pokok lagi misalkan. Ya, kemudian sahabat misalkan ya. Nah, semua tabaqah ini ya harus, adapun sahabat jelas semuanya udul. Nah, semua tabaqah, tabaqah di atasnya Imam Ahmad, tabaqah di atas syekhnya, jika masih ada lagi mungkin di atas, ini semua harus terpenuhi syarat adil dan sempurna dhabatnya, tamud dhabat. Kapan ada satu tabaqah misalkan Syekh-syekhnya Imam Ahmad, tabaqah syekh-syekhnya Imam Ahmad, ternyata itu dobatnya tidak tam, tapi khafif, berarti tidak bisa difonis sebagai sahih lidati. Menjadi apa? Hasan lidatihi. Jadi hasan lidati. Begitu. Jadi amithlihi. Harus rata. Seragam. Harus seragam sanad itu. Rawi-rawinya pada semua tingkatan harus memenuhi syarat ini. Fahim tum hada? Nah. Begitu dalam menilai sanad. Kapan ada dari awal ya bagus atau dari atas bagus, tiba-tiba ada satu tabaqah di situ yang dhaif misalkan rawinya, ya sudah sanadnya itu menjadi sanad yang dhaif, hadis pun dhaif. Bisa dipahami? Satu saja di antara di tingkatan ya ruwat itu tabaqahnya itu fulan, anfulan, anfulan, anfulan. Ini kan tabaqah-tabaqahnya itu. Ada satu fulan, rawi di situ. Tiba-tiba diperiksa, oh, dhaif. Ah, ya sudah. Padahal yang lainnya semuanya adil, tamud dhabat. Tiba-tiba ada satu tingkatan sanad, rawinya dhaif. Ya sudah, berarti sanadnya dhaif. Kalau tidak dhaif, tapi dia khafifud dhabat, kurang sempurna, berarti hasan li dzati. Adapun jika seragam semuanya, tamud dhabat, barulah difonis sahih li dzati. An mithlihi. Fahim tum? وقوله وقوله معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة وذلك معتبر في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى آخره. معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة. معتمد artinya rawi-rawi itu ya dijadikan sandaran. Ya, dipercaya dalam hal dobatnya, penguasaan riwayatnya, apakah dobat sadar atau dobat kita, ya, dan naklihi, ya, ini periwayatannya. Hadhil jumlah. Nah, kalimat ini, ya, fungsinya dalam kalimat adalah sifatun kasifah. Sifatun kasifah. Jadi sifat yang menyingkap hakikat. Nah. Menyingkap hakikat dari rawi-rawi yang ada dalam sanad. Sifatun kasifah. Yani kasifatun li hakikati ruwat al-hadith as-sahih. Menyingkap hakikat rawi-rawi hadis yang sahih yang ada dalam sanad, bahwa harus mu'tamad fi dhabtihi wa naqlihi. Wa dhalika mu'tabarun fi jami'i tabaqatil isnad. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Dan hal itu mu'tabar, diperhitungkan fi jami'i tabaqatil isnad, pada seluruh tingkatan-tingkatan sanad, min awwalihi ila akhirih, dari awal sanad sampai akhir sanad, semua rawinya harus mu'tabarun fi dhabtihi wa naqlihi. Wa la nu'idu al-kalam fi hadha qad marra 'alayha. Tamam? Sudah dijelaskan tadi. Baik. والحديث الصحيح والحديث الصحيح على قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره فما سبق هو للصحيح لذاته كما تقدم. حديث الصحيح diklasifikasi menjadi dua macam, صحيح لذاته, صحيح dengan sanadnya sendiri ya, صحيح dengan sanadnya sendiri. Jadi sahih ya, dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri dia sahih. Ini tanpa penguat, tanpa butuh bantuan penguat dari riwayat yang lain ya, dengan hadis itu sendiri dengan sanadnya secara sendirinya sahih. Yang kedua sahih li ghairi, yakni sahih karena adanya penguat dari riwayat yang lain menguatkan dia. Memang artinya dia tidak berderajat sahih dengan dirinya sendiri, tidak bisa. Dia bisa berderajat sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Hadza li ghairi. Fa ma sabaqa huwa lis-sahih li dzatihi. Apa yang telah lewat penjelasannya, syaratnya untuk sahih li dzatihi. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Naam. Wa amma as-sahih li ghairi. Wa amma as-sahih li ghairihi fa huwa al-hadithul hasan li dhatihi in ta'addadat turuquhu. Qala al-Hafiz ibn Hajar fi Nukhbati, fa in khafa al-dhabtu fal hasan li dhatihi فبكثرة طرقه يصححه. طيب. هدفنا الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن لذاته. Asalnya adalah hadis yang derajatnya al-hasan lidzatih. Hadis yang derajatnya hasan dengan dirinya sendiri, dengan sanadnya sendiri tanpa bantuan hadis yang lain ya. Dengan dirinya sendiri hadis itu berderajat hasan. Nanti akan datang ya pembahasan setelahnya. Kenapa dia bisa hasan dan tidak sahih? Kenapa hasan lidzati bukan sahih lidzati? Nah, apa yang membedakannya? Sudah diisyaratkan tadi, semua syarat sama. Adalatul ruwah, ittisalus sanad. Adamus syudud, wa adamu al-ilm al-illah, wa kadzalika ad-dhabt. Tetapi bedanya apa? Yani wujud ishtirak ad-dhabt itu sama, hanya saja bedanya sahih li dzati dhabtnya tamun sempurna, sedangkan rawi hadis hasan li dzatihi khafifud dhabt, dhabtnya ya ringan, tidak sempurna, ada kekurangan, tapi tidak sampai pada tingkatan lemah, tapi kurang sempurna, tidak secemerlang sesempurna yang sahih lidzati, sehingga dia hanya hasan lidzati. In ta'addadat turuquh, apabila berbilang turuq ya, apabila berbilang jalan-jalan riwayatnya, ada beberapa jalan riwayat, ada beberapa ya sanad jalan periwayatan, ternyata datang dari jalan riwayat yang lain, kemudian digabung menguatkan hasan lidzati, bisa naik ke sahih li ghairihi, sahih karena penguatnya. dia bukan sahih lidati, bukan. Karena asalnya dia hasan lidati dengan penguat bisa menjadi sahih, tapi sahih lidati sahih karena adanya penguat. Fahimtum? Kata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah, akhwatul fikr, fa in khaffa ad-dhabt apabila ini. Apabila ringan dhabtnya, yakni ada kekurangan pada dhabtnya, kekurangan sempurnaan. Tetapi tidak sampai pada tingkatan lemah, hanya kurang sempurna. Nah, fal hasanu lidati, maka istilahnya adalah hasan lidati, wa bi kathrati turuqih yusahhahu, dan dengan banyaknya jalan-jalan riwayat saling menguatkan satu dengan yang lainnya, yusahhahu, disahihkan. Wadah? تنبيهان الأول ما سبق من الشروق للحديث الصحيح لذاته هو محل اتفاق بين أهل العلم، لكن قد يختلفون في بعض الأحاديث، فبعضهم يصحح الحديث وآخر لا يرى ذلك، والسبب ليس اختلافهم في الشروط الواجب توفرها ليحكم له بالصحة. إنما السبب في تحقق هذه الشروط فمن رأى تحققها صحها، ومن رأى تخلفها أو بعضها ضعف أو رد. طيب، ini dua tambih. Yang pertama, Syekh menjelaskan bahwa apa yang lewat dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh hadis yang sahih lidzati huwa mahallu ittifaqin baina ahli al-ilm. Syarat tersebut lima syarat ya. Lima syarat, tiga syarat thubuti yaitu ittishal sanad, adalatul ruwah, wa madza dhabtur ruwah, kemudian salbian adamus syudud, intifa'us syudud, wa intifa'ul illah. Nah, semua syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang disepakati oleh ahlul ilm, ahli hadis, tidak ada khilaf mengenai dipersyaratkannya lima itu. Lakin tetapi ya, qad yakhtalifuna fi ba'd al-hadith, mungkin saja mereka ahli hadith berbeda pendapat ya dalam menilai sebagian hadith, yakni dalam menerapkan syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak pada sebagian hadith penerapannya. Fahimtum? Tatbiq asy-syurut, penerapan syarat-syarat itu. Apakah hadis ini memenuhi syarat kesolus sanad atau tidak? Misalkan, apakah rawi-rawinya semuanya tamud dobet atau tidak? Misalkan, apakah di sini ada sudut atau tidak? Jadi pada penerapan syarat-syarat itu ke hadis yang diperselisihkan itu, ya, bisa terjadi sehingga menyebabkan perselisihan. Fabadum yusahhihul haditha. Sebagian dari mereka menilai mensahihkan hadis. Sebagian menilai bahwa hadis ini memenuhi syarat. Lima syarat itu semua terpenuhi sehingga dia mengatakan hadirin sahih li dzati, wa akharu la yara dzalik, sementara yang lain berijtihad ketika memeriksa hadis itu memandang oh ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak menilai sahih li dzatihi. Naam, bisa difahami? Wasababu laisa ikhtilafuhum fi syuruti, fi syurutil wajibi tawaffuruha yahkamuhu bis sihhah. Faktornya bukan adanya perselisihan di antara mereka dalam hal syarat-syarat yang wajib terpenuhi untuk dihukumi ya sebagai hadis yang sahih. Sebabnya bukan khilaf dalam membuat syarat-syarat bahwa dipersyaratkan ini, yang ini tidak dipersyaratkan, bukan itu. Nah, innamas sababu fi tahaqquqi hadhihi syurut. Hanya sesungguhnya faktor terjadinya khilaf itu adalah dalam hal terrealisasinya syarat-syarat ini atau tidak, jadi dalam penerapannya terpenuhi apa tidak di hadis ini. Ketika diteliti hadis itu mereka berbeda penilaian. Nah, dalam hal apakah terrealisasi syarat-syarat itu atau tidak. Faman ru'a tahakkukuha sahaha. Barang siapa berpendapat ya bahwa terrealisasi seluruh syarat itu, maka dia pun mensahihkan. Faman ru'a takhallafaha. Barang siapa melihat, berpendapat bahwa semua syarat-syarat itu tidak terpenuhi, mulai dari tisalusan, ternyata ada syarat, ada di syarat, ada inkito, ada yang terputus. Ya. Dan ternyata juga ada rawi yang do'if, ad-dobet. Dobetnya lemah rupanya. Nah, ternyata ada rawi yang dari tinjauan dari segi agamanya, nah, istiqomahnya ternyata bermasalah, tidak adil dia. Nah, ada kefasikan, misalkan. Ternyata ada sudut, ada mukhalafah riwayah terhadap riwayah yang lebih kuat. Ternyata ada illat, ya, ada penyakit yang tersembunyi yang dideteksi oleh dia. Sehingga seluruh syarat rupanya tidak terpenuhi. Maka di fonislah dhaif. Atau ba'daha, atau dia melihat sebagian syarat bersambung, na'am. Ya. Rawi-rawinya istiqomah, adil. Ya, dari segi agama. Tetapi ternyata dari segi apa misalkan? Dari segi dobetnya misalkan ada yang dhaif. Atau katakan juga na'am terpenuhi tamamud dhabt, tapi ternyata ada mukhalafah misalkan penyisian riwayat terhadap yang lebih kuat dan jumlahnya lebih banyak ya, dan lebih kuat daripada dia misalkan, ada sudut. Nah, artinya sebagian ternyata yang tidak terpenuhi do'afa, maka dia pun mendhaifkan atau radda, atau dia menolak hadis itu. Dipahami ya dari sisi itu. Wa fi dhalika يقول الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر شروط الحديث. إذا كان أنه لا مسؤول ديره. وفي ذلك. وسيسينين يعني برام باس. وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر شروط الحديث الصحيح. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بصحته. بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، أي عند من يرى الاحتجاج به. Dalam perkara itulah Al-Hafidz Ibnu Shalah berkata dalam kitabnya Ma'rifat Anwa' Ilmin Hadith, setelah beliau menyebutkan syarat-syarat hadith yang sahih, Ibnu Shalah mengatakan fahadah wal hadith, inilah hadith alladhi yuhkamunahu bisihha, yang dihukumi sebagai hadith yang sahih, bila khilafin baina ahli hadith, tanpa ada khilaf diantara ahli hadith, yakni jika terpenuhi seluruh syarat-syarat itu. Wa qad yakhtalifuna fi sihhati ba'dil ahadith, mungkin saja mereka berselisih dalam memfonis ya, dalam menghukumi, menilai kesahihan sebagian hadis-hadis. Faktornya di ikhtilafihim fi wujudi hadil awsafi fi, karena adanya khilaf di antara mereka dalam hal adanya ya sifat-sifat yang dipersyaratkan itu pada hadis itu atau tidak. Nah, ada atau tidak syarat-syarat itu. Aw di ikhtilafihim fi ishtirati ba'di hadil awsaf, atau ini tambahan dari Ibnu Shalah. Adapun ikhtilafin fuyu di hadil awsafi, ini yang telah diterangkan panjang lebar tadi oleh Syekh di paragraf sebelumnya. Kemudian ada tambahan dari Ibnu Shalah, au ikhtilafihim, atau dikarenakan adanya khilaf di antara mereka di hadis fi istirati ba'di hadil awsaf, dalam hal dipersyaratkannya sebagian sifat-sifat ini kama fil mursal, sebagaimana dalam perkara al mursal. Yani khusus al mursal ya, ada khilaf, ay inda man yarul ihtijaja bihi, yakni di sisi orang yang berpendapat bahwa hadith yang mursal hujjah, al-inqita' baina at-tabi'i wa nabi as-salam. Tabaqah inqita'nya terletak antara tabi'i dengan nabi alaihi salatu wassalam. Antara nabi dengan tabi'i. Dan tabi'i langsung meriwayatkan dari nabi. Padahal tabi'i, na'am, لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Tetapi ada yang berhujjah dengan mursal. Nah, ada yang berhujjah dengan mursal. Nah, di sini bisa terjadi khilaf gara-gara ini. Yang berhujjah dengan mursal mengatakan ini mursal. Berarti hadis ini makbul, disahihkan. Nah. Baik, yang mengatakan mursal adalah inqita' as-sanad dan itu berarti tidak memenuhi ittishal as-sanad, maka tidak. Ya. Hadis ini dhaif karena mursal. Wadih? بارك الله فيكم نكتفي بهذا نعم نواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله